Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat wabikuwatihi tahakkakul amani warragabat wabisatwatihi tajlus sada'idha wal mulimat afdalus salah wa azkat taslim ala Muhammad ibn Abdullah qa'imil umma wa hamil risalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita semua kenikmatan, di antara nikmat sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena berkat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia dan telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji kitab yang berjudul Al-Mu'lim bi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Itu mengetahui adab-adab seorang yang berilmu dan adab orang yang menuntut ilmu. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid. Dan kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang dikarang oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Sebelum kita mempelajari ilmu, kita diperintahkan untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Sebelum mengetahui ilmu, seorang itu harus mempunyai adab, yaitu etika ketika ia menuntut ilmu. Dan adab atau etika ini sangatlah penting ya, yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu ataupun orang-orang yang menuntut ilmu. Disebutkan oleh Habib Ibnu Syahid ya, ketika ia berkata kepada anaknya, ia mengatakan, "Ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama وَتَعَلَّمْ مِنْهُمْ وَخُدْ مِنْ أَدَبِهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحَدِيثِ." Pentingnya adab atau etika ya, sangat penting sekali yang harus dimiliki oleh kita semua. Habib bin Syahid berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ishabil fuqaha, bertemanlah engkau dengan para fuqaha, wal ulama, dan bertemanlah dengan para ulama, وَتَعَلَّمْ مِنْهُمْ, dan belajarlah ilmu dari mereka." Dan ia mengatakan, "Wakhud min adabihim, dan ambillah dari adab-adab mereka, etika-etika mereka ya. Fa inna dhalika ahabbu ilayya min kasirin al-hadis." Karena sesungguhnya ya, adab itu lebih aku cintai ya, kata Habib bin Syahid ini, lebih aku cintai daripada menghafal banyak hadis ya. Lebih dia cintai daripada banyaknya hadis. Ini betapa pentingnya adab. Kemudian dikatakan oleh sebagian ulama salaf ya, ketika mereka menasihati anaknya, mereka berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, li anta ta'allam baban minal adab ahabbu ilayya min anta ta'allam sab'ina baban min abwabil ilm." Wahai anakku, engkau belajar bab, satu bab saja tentang adab, ya, tentang etika, sopan santun. Ahabu ilayya, lebih aku cintai katanya. Min anta ta'allam, daripada engkau belajar 70 bab dari bab-bab ilmu. Subhanallah. Begitu pentingnya adab ini, ya. Disebutkan juga oleh Makhlad bin Al-Husain kepada Ibnul Mubarak. Dia mengatakan, "Nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadis." Aku, ya, lebih banyak butuh kepada adab, ya, atau kami lebih butuh kepada adab daripada banyak hadis. Ini nasihat Makhlad bin Husain kepada Ibn Mubarak. Nah, ini menunjukkan, ya, seseorang harus memiliki adab, etika, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang perkataan-perkataan ulama salaf, ya, tentang pentingnya adab, baik itu ketika menuntut ilmu maupun adab yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Kemudian pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Fadlul ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi, tentang keutamaan ilmu dan para ulama, dan keutamaan ketika mereka mengajarkan ilmu dan ketika mereka menuntut ilmu. Dalam banyak ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu sendiri dan keutamaan para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 31. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Nah, ini di antara keutamaan para ulama. Adapun keutamaan ilmu, ya, sampai disebutkan bahwa ilmu itu lebih berharga daripada harta yang kita miliki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Al-ilmu khairum minal mal. Al-ilmu yahrusuka. Ya. Wal malu anta tahrusuhu." Ya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena al-ilmu yahrusuka, ilmu itu yang menjagamu. Seorang yang sudah memiliki ilmu, ia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta, anta tahrusuhu, kamu yang menjaganya. Jadi kalau harta, kita yang menjaga harta. Orang yang semakin banyak hartanya, ia akan semakin takut kehilangan hartanya. Tapi kalau orang yang semakin banyak ilmunya, ia akan senantiasa mengamalkan ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadu dan ia mengamalkan ilmunya. Itu diantara keutamaan ilmu. Kemudian, di dalam ayat lain, Allah juga mengatakan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ali Imran ayat 18, Allah mengatakan, syahidallah, Allah bersaksi, dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang memiliki ilmu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan orang-orang yang berilmu. Disebutkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Ia mengatakan, al-ulama fauqal mu'minin bisab'i mi'ati darajah. Ma baina darajatain mi'atu 'am. Para ulama itu di atas orang-orang yang beriman itu 700 derajat. Subhanallah. Begitu mulianya orang-orang yang berilmu. 700 derajat. 700 tingkatan. Itu di atas orang-orang beriman. Ma baina darajatain mi'atu 'am. Dan di antara dua darajat itu menempuh 100 tahun perjalanan. Subhanallah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara keutamaan orang berilmu ya, bahwa orang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, itu orang-orang yang berilmu. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baik manusia. Ya. Jadi para ulama merupakan sebaik-baik makhluk atau sebaik-baik manusia. Karena mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga merupakan pewaris para nabi, ya. Mereka mewarisi ya ilmu-ilmu para nabi, menyampaikan ilmu-ilmu para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah. Bahwa orang berilmu itu lebih mulia daripada ahli ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Nabi, 'ala adnakum, di atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Yang kedudukannya paling rendah di antara kalian. Begitu mulianya orang yang berilmu. Ya. Bahkan orang yang berilmu, ya, itu akan didoakan, ya, akan dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Ya. Rasulullah bersabda, ya, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridallah anhu. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al hitan fi jawfil ma. Dan orang yang berilmu itu akan dimohonkan ampun oleh penghuni langit, oleh penghuni bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air ikut mendoakan, memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Kemudian orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka ia akan dimudahkan jalannya ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaka bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Masih banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang berilmu adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah yang mengatakan, arfa'un nas indallahi manzilatan man kana bainallah wa baina ibadi wa hum al-anbiya wal ulama. Sufyan bin Uyainah mengatakan orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah ya, adalah al-anbiya wal ulama, para nabi dan para ulama. Ini di antara keutamaan-keutamaan orang-orang yang berilmu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang adab ya. Kita masuk kepada pembahasan adab orang yang berilmu. Fi nafsihi, di dalam dirinya, dan adab ketika ia mengajarkan ilmunya. Ya. Jadi seorang yang berilmu harus memiliki adab-adab atau etika-etika ketika ia mengajarkan ilmunya, ya, agar di dalam dirinya tidak terdapat sifat sombong, sifat ujub, ya, dan tidak mudah meremehkan orang-orang yang lebih bodoh atau orang-orang awam. Di antara adab-adab orang yang berilmu yang harus kita ketahui, yang pertama ya, disebutkan di dalam kitab ini, yaitu muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Ia harus merasa ada pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika ia itu dalam sendirian, ya, maupun ketika ia di dalam kerumunan banyak manusia, ya, dan hendaklah ia merasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua gerak-geriknya, perkataannya, perbuatan-perbuatannya, ya, harus senantiasa berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa merasa dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, orang yang merasa berada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika ia beribadah, beramal soleh, ia akan merasakan ketenangan dalam dirinya, merasakan kekhusyuan, dan ia akan semakin tawadu, dan ia akan tunduk, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ia berilmu, ia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang ia dapat, ya, semakin mendekatkan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia merasa ilmu itu yang akan menjaga dia. Disebutkan oleh Syafi'i, "Laisa al-ilmu ma hufiz, al-ilmu ma nufi'." Ilmu itu bukanlah yang dihafal, yang banyak dihafal. Akan tapi ilmu itu adalah yang memberikan manfaat kepada kita. Semakin banyak ilmunya, ya, dan semakin memberikan manfaat pada dirinya sendiri. Ya. Semakin banyak ilmu, ia semakin tunduk kepada Allah. Ia semakin khusyuk ketika beribadah. Ia semakin tawadu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, ya, seorang yang adab, orang yang berilmu, hendaklah ia menjaga ilmunya, siyanatul ilm. Ia menjaga ilmunya sebagaimana para ulama menjaga ilmu mereka. Menjaga ilmu mereka dari tujuan-tujuan duniawiyah. Menjaga ilmu mereka dari melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menjaga ilmunya, maka ilmu itu akan menjaga dia. Barang siapa yang memuliakan ilmunya, maka ilmu itu akan memuliakan dia. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama dari tema mengetahui adab-adab orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran Kami hadirkan untuk Anda Hikmah Nasihat dalam dakwah Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Ismail Radio yang kami cintai karena Allah SWT Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yayat yang menemani Anda dalam program acara Hikmah Nasihat dalam Dakwah. Dan Alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustaz Zikrul Rahman LC Hafdhul Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai mengetahui adab-adab orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Taib untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustaz. Tafadhol Ustaz. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi adab yang kedua yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu, ya. Yaitu siyanatul ilm, menjaga ilmunya, ya. Dari tujuan-tujuan dunia, ya, menjaga ilmunya, ya. Dari memperoleh tujuan dunia. Karena ya, orang yang menuntut ilmu dan niatnya ingin mendapatkan dunia, ya, ini tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma la yata'allamuhu, ya. Man ta'allama ilma yubtagu bihi wajhullah, ya. La ta'allamuhu ya illa li yusiba bihi ardun min ad-dunya lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ia menuntut ilmu untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, dan ia menuntut ilmu, namun ia menuntut ilmu untuk memperoleh kedudukan dunia, ya, untuk mencari kedudukan dunia, lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang yang berilmu, ya, harus menghindari niat-niat ketika ia menuntut ilmu, niat mencari dunia, menghindarkan diri dari niat ingin tenar, ingin dikenal banyak orang, ingin memperoleh kedudukan. Hilangkan semua niat-niat seperti ini. Ikhlaskan niat kita kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu dalam dirinya, yaitu az-zuhdu fid dunya, hendaklah ia zuhud di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbaka Allah." Ya. Izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di dunia, yuhibbuk Allah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah di hadapan manusia, yuhibbukan nas, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Yaitu zuhud dalam artian ia lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ini harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, adab-adab yang harus dimiliki oleh yang berilmu, yaitu tanzihul ilm an agradid dunya, yaitu membersihkan ilmu, ya, atau menjauhkan ilmu itu dari tujuan-tujuan dunia, ya. Hendaklah seorang itu menuntut ilmu niatnya kan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhi untuk memperoleh kedudukan di dunia, untuk memperoleh kehormatan di dunia, ya, atau menjauhkan ilmunya itu dari mendapatkan harta dunia, menjauhkan dari sifat sum'ah, ingin terkenal, ya. Ini harus dimiliki oleh seorang yang berilmu. Kemudian berikutnya, ya, seorang yang berilmu, ya, ia harus menjaga syariat-syariat Islam, menjaga syiar-syiar Islam, ya, dan ia harus menampakkan hukum-hukum Islam. Seperti ia mendirikan sholat di masjid secara berjamaah, ya, ini seorang berilmu harus dan wajib untuk mendirikan sholat berjamaah. Kemudian seorang yang berilmu itu harus sering-sering menebarkan salam kepada saudara-saudaranya. Kemudian ia harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Dan orang yang berilmu itu harus sabar terhadap gangguan, ya, celaan, ya. Dan ia harus mengorbankan dirinya untuk menampakkan Islam, untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid. Dan menampakkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang berilmu itu, ia harus memerangi bid'ah-bid'ah, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, ya, seorang yang berilmu itu, ya, ia harus menjaga sunnah-sunnah syar'iyah, menjaga sunnah-sunnah yang syar'i, baik itu sunnah qauliyah, fi'liyah. Hendaklah ia memperbanyak membaca Quran, berzikir kepada Allah, baik dengan lisannya maupun dengan hatinya. Memperbanyak zikir dan berdoa. Pada malam dan siang, memperbanyak ibadah, ibadah sunnah, memperbanyak puasa. Ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di antara adab berikutnya yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu, al-hirsu ala ta'amul bimakarimil akhlak, yaitu orang yang berilmu itu harus semangat bermuamalah dengan akhlak yang mulia. Jadi seorang berilmu harus memiliki akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia yang harus ia miliki, ya, banyak sekali, ya, akhlak-akhlak mulia. Ketika bertemu saudara, ya, sesama muslim, ia harus menampakkan wajah yang berseri-seri, ya. Menebarkan salam kepada saudara, memberikan makan kepada orang miskin, ya. Menahan amarah, tidak menyakiti manusia. Masih banyak, ya, akhlak-akhlak mulia yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu. Kemudian, ya, seorang yang berilmu itu, ya, harus mencontoh akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Pernah diceritakan dalam riwayat, ya, dari hadis Anas radhiyallahu anhu qol, ia berkata, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza ijaa a'rabiyun faqama yabulu fil masjid." Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang orang Arab, Arabi, orang Arab Badui, faqama yabulu fil masjid. Lalu orang Arab Badui ini kencing di masjid. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Arab Badui ini, mah, itu membentak Arab Badui ini. Qala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, la tuzrimuhu da'uhu. Janganlah engkau kalian bentak dia. Jangan marahi dia. Da'uhu, tinggalkanlah dia. Fatarakau hatta bal. Lalu para sahabat meninggalkan Arab Badui ini sampai Arab Badui itu selesai kencing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Arab Badui ini. Faqala. Lalu Rasulullah mengatakan, "Inna hadhil masjid la tasluh li syai'in min hadzal baul wal qadar." Innama hiya li dzikrillah azza wa jal was salati wa qiraatil Qur'an. Begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat orang Arab Badu yang kencing di masjid, Rasulullah tidak langsung membentak orang Arab itu. Rasulullah tidak langsung memarahi Arab Badu itu, akan tapi Rasulullah menasihati dengan lemah lembut dengan mengatakan, inna hadhil masjid, sesungguhnya masjid ini la tasluh li syai' min hadzal baul, tidak pantas untuk tempat kencing, untuk tempat buang kotoran. Kata Rasulullah, innama hiya li dzikrillah ya azza wa jalla wa salati wa qiraatil Qur'an, sesungguhnya masjid ini untuk tempat berzikir kepada Allah, untuk salat, untuk membaca Qur'an. Qala, Rasulullah berkata, fa amara rajulan minal qaum fa ja'a bidalwin mimma in fasannahu alaihi. Lalu Rasulullah memerintahkan satu orang sahabat untuk mengambil seember air. Lalu Rasulullah menyiram bekas air kencing yang ada di dalam masjid itu. Ini di antara akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak mulia ini patut untuk kita contoh, ya. Karena Rasulullah merupakan Rasul yang paling baik akhlaknya, ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab berikutnya yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu, yaitu taharatul batin wa zahir, yaitu membersihkan yang batin maupun yang zahir. Yang batin itu membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan hatinya dari dengki, membersihkan hati dari riya dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian taharatul zahir, membersihkan yang zahir, yaitu membersihkan anggota tubuhnya, ya, dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antara akhlak yang tercela yang harus dijauhi oleh orang-orang yang berilmu, yaitu al-ghil wal-hasad, yaitu sifat dengki, wal-ghadab, marah bukan karena Allah, wal gish, nah ini akhlak-akhlak yang terpuji, yang tercela. Gish, curang, al kibar, sifat sombong, al riya, sifat riya, al ujub, merasa bangga terhadap diri sendiri, wal bukhal, sifat pelit, wal bator, yaitu meremehkan kebenaran, wal fakhr, wal khulaya, wal khuyala, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, ya, agar di dalam dirinya tidak terdapat sifat-sifat sombong, ya, sifat-sifat ujub, sifat-sifat merasa ya paling pintar, ya, mentang-mentang ia berilmu, kemudian ia meremehkan orang-orang di bawahnya. Ya, ini yang harus dijauhi oleh orang-orang yang berilmu. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu, ya, adab yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu, hendaklah ia menambah kesungguhan, yaitu menambah kesungguhannya untuk ibadah, menambah kesungguhannya dalam menyibukkan diri untuk menuntut ilmu, ya, dan tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini adab-adab yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Kemudian adab berikutnya, orang yang berilmu itu harus tawadu, bersikap tawadu, yaitu rendah hati. Semakin ia berilmu, semakin tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ketawaduan yang dimiliki oleh ulama-ulama salaf dahulu. Berkata Al-Humaidi, Al-Humaidi ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Ia mengatakan, "Sahibtu Syafi'iyya min Makkah ila Misr." Aku menemani Imam Syafi'i dari Makkah ke Mesir. Fakuntu astafidu minhul masail, wa kana yastafidu minil hadith. Lalu aku mengambil faedah beberapa masalah agama dari Imam Syafi'i, wa kana yastafidu minil hadith. Dan Imam Syafi'i pun mengambil faedah dariku tentang ilmu hadith. Ini ketawaduan yang dimiliki oleh ulama-ulama salaf dahulu. Mereka tidak merasa lebih pintar, mereka tidak merasa paling pintar di antara ulama-ulama yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang mengatakan, qala lana Syafi'i, Imam Syafi'i berkata kepada kami, antum a'lamu bil hadis minni, kalian lebih tahu hadis dariku. Fa idza sahha indakumul hadis faqulu lana hatta akhudha bihi. Jika ada hadis sahih, ya, yang kalian miliki, faqulu lana, maka katakanlah kepada kami, hatta akhudha bihi, sampai aku mengambilnya. Ini diantara ketawaduan, ya, yang dimiliki oleh ulama-ulama salaf dahulu. Kemudian ada berikutnya yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu, yaitu hendaklah ia sibuk dan memusatkan dirinya, memfokuskan dirinya untuk taklif, mengarang. Sebagaimana ulama-ulama dahulu, ya, mereka sibukkan hidupnya untuk mengarang sebuah kitab. Banyak ulama-ulama, ya, yang memiliki karangan-karangan, ya, karena mereka betul-betul memanfaatkan waktu mereka untuk mengarang sebuah kitab. Ini diantara adab-adab yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, silahkan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi kita akan bacakan pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di nomor telepon 0813-2244 sekian. Seperti apa adab terhadap guru, Ustaz? Bolehkah kita mencium tangannya sebagai penghormatan saja? Taib, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana adab terhadap seorang guru? Bolehkah kita untuk mengambil berkah? Boleh mengambil berkah ilmunya. Kita ambil berkah ilmunya, ilmu para ulama. Yang tidak dibolehkan ya kita terlalu gulu, ya, berlebihan sampai kita ya mengambil berkah ya dengan mencium, nah, seorang guru misalnya mencium tangan seorang guru tapi niat kita untuk minta berkah, untuk tabarruk ya. Sebagaimana kita lihat sekarang ya, banyak orang ya terlalu mengkultuskan kiainya, terlalu mengutuskan gurunya ya, sampai ia sujud sama gurunya ya. Ini perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tapi kalau kita mau mengambil berkah ilmunya ya, itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi penanya, hamba Allah. Taib, Ustaz, sebelum kita tutup, apakah ada kesimpulan yang akan disampaikan, Ustaz? Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu di antara adab-adab yang harus dimiliki oleh orang yang berilmu, itu agar ia senantiasa menjadi orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia menjadi semakin tawadu dan tidak merasa bangga terhadap dirinya. Semakin orang banyak ilmu, ia akan semakin tawadu dan tidak merasa sombong terhadap ilmu yang ia miliki. Dan ia betul-betul menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini ya harus kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Ketika kita menuntut ilmu ya, usahakan kita jaga niat kita. Kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan jangan karena ingin mendapatkan kedudukan dunia, ingin tenar, ingin dikenal. Wallahu a'lam bishawab, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.